Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام رحمكم الله. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatannya, sehingga sudah sepantasnya bagi hamba atau bagi kita untuk semangat dalam rangka berterima kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita pun menjadi hamba-hamba yang tahu diri atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Maka di malam hari ini kembali kita membaca kitab al-ilm dari pengarang Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yang tidak asing lagi bagi kita, yang senantiasa memberikan bimbingan melalui karya-karyanya, sehingga kita pun bisa mengambil faedah dan manfaat yang banyak dari karangan-karangan beliau. Maka pada pembahasan sebelumnya, kita masih pada pertanyaan yang keempat. Naam, maka di sana dipaparkan dan disebutkan tentang husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik ini memberikan asar pengaruh yang sangat agung ketika kita mendakwai manusia. Naam. Di samping tentunya akidah yang salimah, akidah yang selamat. Karena ada dari hizbiyun atau yang juga mereka berdakwah, mereka lebih mementingkan perkara akhlakul karimah, kemudian mereka menyampingkan, meremehkan tentang akidatun salimah, akidah sahihah. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah, salafus soleh, mereka merangkum atau mengambil seluruhnya. Naam, tidak ada yang tersisa dari akidah yang selamat, akidah yang sahihah, kemudian akhlakul karimah, demikian pula berbagai macam apa ini problem-problem atau berbagai macam materi-materi yang tidak mau apa ini yang mereka harus mempelajarinya atau mengamalkannya, mereka telah mengambil seluruhnya. Tidak ada yang tersisa dari syarat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka lebih mementingkan yang terpenting, kemudian yang penting berikutnya dan yang berikutnya. Kemudian kita lanjutkan. Fala yumkin. Dari situ kah? Naam. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, "Fala yumkinu an tasluhal khalqa bi mujarradi da'watin aw da'watain." Maka tidak mungkin untuk memperbaiki makhluk, memperbaiki kondisi hamba hanya semata-mata dengan satu kali berdakwah atau dua kali berdakwah. Tidak mungkin. Dan hal ini telah dilakukan oleh para al-anbiya wal mursalin. Mereka tidak sedikit untuk berdakwah dan bersabar di atasnya. Naam. Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berdakwah memerlukan waktu yang panjang. La siyama idza lam takun zakimah bainahum. Terlebih engkau termasuk atau dianggap rendah di sisi mereka. Apa itu? Menyampaikan kebenaran orang yang miskin umpamanya. Apa itu menyampaikan kebenaran? Dia saja baru saja keluar dari kemaksiatan umpamanya. Atau dia dahulunya kita mengetahui kondisi dia bagaimana. Ya, kemudian sekarang sok menyampaikan, memberi kebaikan kepada manusia. Naam. Apalagi umpamanya kita berada di suatu kampung yang kita sebelum mengenal al-haq, mereka mengetahui siapa kita. Kitalah yang memimpin. Ya, adanya kemaksiatan. Kemudian tahu-tahu kita datang berikutnya sudah berganti pakaian. Sudah berganti jubah, sudah berlihya, kemudian mengajak manusia. Terus dengan ajakan kita, kita menginginkan perubahan sekejap mata. Satu kali berdakwah, dua kali berdakwah, atau setahun dua tahun berdakwah, kemudian ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Tentu di sana memerlukan perjuangan yang berat. Ya. Lakin isbiru wa atalli nafsi, akan tetapi bersabar dan lapangkanlah jiwamu. Dan bersabar ini ikhwati fillah azani wa azakumullah memang mudah untuk diucapkan. Ya, mudah seseorang untuk berkata bersabarlah engkau, bersabar wahai akhi. Tetapi ketika kita yang menimpa perkara ini, itu baru kita merasakan bagaimana beratnya ketika bersabar. Hal ini kadang bukan hanya menimpa orang-orang awam, tapi terkadang menimpa orang-orang yang sudah menimba ilmu. Ya, tidak bersabarnya menghadapi berbagai cobaan yang menimpa kepada dirinya. Wad'u bil hikmah wa ahsanil khalq. Maka berdakwalah dengan cara yang hikmah. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya masing-masing. Ya, diajak dengan cara yang lemah lembut. Tidak mampan naik ma'idhah, nasihat-nasihat yang agak sedikit naik. Kemudian kalau tidak mampu lagi, maka wajadilhum billati ahsan, debatlah mereka dengan cara yang baik. Tidak mampu lagi, ya sudah, kita sudah berusaha. Wa ahsin al-khalq, dan berbuat baiklah ya dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wasatabayyanu lakal amra fima ba'd, maka akan nyata kepadamu urusannya setelahnya. Jadi tidak mesti kita berdakwah langsung tampak hasilnya ketika kita berdakwah. Tidak mesti. Ya, terkadang orang berdakwah itu akan mendapatkan hasil yang terbaik ketika dia sudah meninggal dunia. Seperti Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika berdakwah, banyak yang menentangnya, banyak yang mengusirnya, banyak yang tidak senang dengannya. Tetapi ketika beliau sudah meninggal dunia, termasuk kita di Indonesia, ya, beliau sudah meninggal beberapa abad yang lalu. Kita sekarang baru mengenal beliau, baru terasa faedah-faedah yang disampaikan oleh beliau. Nah, jadi tidak mesti ketika berdakwah langsung mendapatkan hasilnya, tidak. Tapi terkadang dia sudah meninggal, yang berdakwah itu baru bermunculan satu persatu muncul, kelihatan, oh ini orang-orang mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dengan dakwah dia. Jadi fima ba'd, engkau akan mendapatkan hasilnya kadang setelahnya. Kadang kita tidak menduga. Ya, terkadang sudah berkali-kali diajak untuk ta'lim, untuk kebaikan, enggak mau juga. Kadang kita sudahlah, biarlah. Tahu-tahu beberapa tahun kemudian, ya, dia yang menghubungi kita kembali. Sekarang posisinya di mana? Saya ini kok tidak ada ketenangan yang kudapatkan selama ini. Barangkali dengan bergaul denganmu bisa mendatangkan ketenangan. Kadang seperti itu modelnya. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Wala syakka anna husnal muntik lahu ta'thirun 'azimun balik. Tidak syak lagi, tidak ragu lagi. Bahwa bertutur kata yang baik, berkata-kata yang baik, lahu ta'thir, itu ada pengaruh, asar yang agung, balik yang mengena. Nah, maka ketika kita melihat ada orang yang baru, maka kata-kata yang kita sampaikan kepadanya, kata-kata yang baik. Jangan langsung menghantam dengan kata-kata yang keras, walaupun itu hak. Tapi dipilah-pilah. Oh, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nanti lama-kelamaan dia akan kokoh-kokoh dan kokoh. Jangan dari awalnya sudah berapi-api. Itu susah. Memang cepat masaknya. Ya, karena apinya tadi nyalanya itu. Tapi ya, dilihat. Ya, karena hati manusia tidak sama, berbeda-beda. Tinggal siapa yang mengarahkannya. Wa yuhkiya anna rajulan min ahli al-hasabah. Diceritakan, dihikayatkan bahwa ada seseorang dari Ahlul Hasabah. Ahlul Hasabah ini anggota Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Nah, kalau kita dulu seperti Satgas. Nah, marra ala falahin yusanni ibilahu wakana fi adhanil maghrib. Ini ada suatu kisah. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah darinya, bahwa seorang anggota Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini melewati seorang falah, ya, seorang pengembala, yang dia lagi mengembalakan unta-untanya. Di saat itu sudah waktu adzan maghrib, waktu adzan al-maghrib. Wa kana hadzal falah yubni, dengan adzan maghrib tersebut petani atau pengembala ini justru bernyanyi, ya, berdendang, dia menyanyi yubni. Dia bernyanyi adzan maghrib, dia justru bernyanyi, aneh kan? Li'annal ibila idza sami'atil ghina tamshi kaanha majnunah. Karena unta-unta ketika mendengarkan nyanyian itu berjalan cepat seperti orang yang gila. Ya, dikasih nyanyian, unta itu digiring mudah sehingga dia menyanyi. Allah musta'an, ada unta seperti ini. dengan nyanyian kayak orang gila. Kayak ikut ya, terhenta-henta juga menyanyi. Li'annaha tatrub fa kana yaghni ghafilan wa laysa mul adan. Ya, karena dia lagi asik-asiknya bernyanyi tadi. Ya, sehingga lalai. Tidak mendengarkan adzan. Ya, kalau tidak mendengar adzan berarti tidak menjawab adzan. Ini seorang pengembara tadi. Fatakallam alaih rajulun hasabah bikalamin syadid. Maka berbicaralah kepadanya dari orang atau anggota Amar Ma'ruf Nahi Munkar tadi dengan kalam yang syadid, kalam yang keras, ucapan yang keras, syadid. Ya, qala lahu sahibul ibil, ai sahibul ibil. Maka berkata kepadanya sahibul ibil yang pengembala tadi, karena ucapan yang kasar, ucapan yang keras, kasar. Sofa agni wa astamur fil ghina. Saya akan terus menyanyi. Dan akan terus menyanyi. Ketika mendengarkan teguran yang kasar tadi dari Satgas Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Enggak, saya akan terus menyanyi. Biarkan saya menyanyi terus. Fa idza ma dhahabta fal asl liman asa. Maka jika engkau tidak pergi, maka tongkat akan mendapatkan bagiannya. Artinya, sudah, kalau engkau tidak pergi, tongkat ini yang seharusnya untuk ibil, untuk unta, maka diperuntukkan untukmu. Dia kan pegang tongkat untuk menggiring unta-untanya. Sudah di apa itu tongkat tadi yang harus diperuntukkan untuk unta, mau diperuntukkan untuk Satgas ini. Sudah pergi sana. Kalau enggak pergi, rasakan nanti tongkatku ini. Begitu Mbah ya. Nah. Rasakan tongkatnya. Yaqulu hadzal kalam bisababin annahu ja'ahu bi'unfin. Tabi'anafin. Dia mengungkapkan kalam ini, ucapan ini disebabkan ketika ahlul hasabah tadi datang kepadanya dengan ucapan yang kasar. Ya, sekalipun mungkin tujuannya nasihat, tapi karena kata-kata yang betul-betul tidak enak didengar. Fa dhahaba sahibul hasabah ila Syekh Al-Qadi. Maka sahibul hasabah tadi anggota Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dia pergi ke Syekh Al-Qadi Hakim. Waqallahu, maka dia berkata kepadanya. Jadi dia ini mendatangi Syekh. Apa yang telah terjadi pada dirinya? Ana dhahabtu li fulanin sami'tu yaghni ala iblih wal mu'adzin yu'adzil maghrib wa nasatuhu falam yastajib, katanya. Ya, saya pergi kepada fulan, yang fulan tadi pengembala itu, aku mendengar dia menyanyi. Ya, untuk unta-untanya, untuk menggiring untanya dengan nyanyian. Sementara muadzin ya, sedang adzan maghrib. Aku menasihatinya, tapi dia tidak mengijabai, tidak menerima nasihatku. Katanya, dia tidak menyebutkan kalau nasihatnya dengan nasihat yang keras. Tidak menyebutkan. Tapi saya menasihati, tapi dia tidak terima. Falamma kana minal ghad, maka tatkala hari berikutnya atau beberapa hari, dhahaba Syekh Al-Qadi ila makani sahibil ibil. Maka Syekh yang diadukan oleh anggota Amar Ma'ruf Nahi Munkar tadi, dia pergi ke tempat pengembala itu tadi. ya, fil waqti nafsi, pada waktu yang sama, maksudnya pada waktu adzan maghrib juga dia ke sana. Naam. Falamma adzana ja'ila al-falah, maka ketika mengadzan, sudah adzan, maka qadi tadi itu, Syekh Qadi tadi datang kepada petani pengembala tadi, waqalahu, maka dia berkata kepadanya, ya akhi, wahai saudaraku. Nah, dari kata-katanya, ya akhi, wahai saudaraku, ya, ucapan-ucapan yang baik, ya akhi, adzan al-muadzin, telah adzan orang yang adzan. Yani, na'am, adzan al-muadzin fa'alaika an tadhhab wa tusalli fa innahu yaqul, maka wajib bagimu untuk pergi dan sholat. Ya, engkau pergi dan sholat karena Allah menyebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Toha ayat 132. Perintahkanlah keluargamu sholat dan terus bersabar di atasnya, yaitu terus mengerjakannya. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, kata Allah, bahkan kami yang memberikan rezeki kepadamu, dan kesudahannya akibatnya untuk orang-orang yang bertakwa. Dibawakan ayat. Perintahkan keluarga untuk sholat dan terus mengerjakannya, karena Allah tidak meminta kepada kita rezeki, justru Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Faqala sahibul ibil, maka yang punya unta-unta tadi berkata, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kepadamu kebaikan. Wa wadul asa allati yasuku bihal ibil wa tawaddawa wa mashyamahu, maka pengembala itu tadi meletakkan tongkatnya, yang tongkat itu untuk mengarahkan atau untuk menggiring unta-unta itu tadi. Kemudian dia berwudu, lalu dia berjalan bersama Asy-Syaikh Al-Qadi itu tadi. Masya Allah. Ya, tadinya tongkatnya untuk memukul, sekarang tongkatnya diletakkan. Nah, ini bisa diambil ibroh dari sini. Naam. Tapi memang kadang kita kurang bersabar, apalagi terhadap anak-anak kita. Ya, kadang bandel-bandelnya, sementara kadang kita sudah mau terlambat sholat, dia masih main terus. Naam, tinggal pandai-pandai melihat. Naam. Ya, ini nasihat untuk diri anak terutama. Kadang mengenai anak itu bandel. Ya, sudah disuruh berkali-kali untuk siap-siap, malah belum siap-siap. Waktunya kita sudah siap, dia belum siap. Nah, madza hasal, maka apa yang terjadi atau apa yang tercapai? Hasalul maksud, maka tercapailah yang dimaksudkan, yang diinginkan tadi. Ammal awal, kata Syekh Ibn Utsaimin, lau tamadamahu lhasal syar wa tarqal khair. Adapun yang pertama itu tadi, kalau terus-terusan bersamanya, yang tadi ahlul hasab tadi, maka akan terwujud keburukan dan akan meninggalkan al-khair, kebaikan. Lakin asani, tetapi yang kedua, atahu billati hi ahsan fanqada tamaman, yang kedua mendatanginya dengan cara yang terbaik sehingga tunduk tamaman dengan ketundukan yang sempurna. Ah, bisa diambil ibrah dari dua jenis ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ini. Falidzalik aqul, oleh karena itu saya mengatakan, kata Syekh, inna ba'da talabil ilm, talabatil ilm, yakunu indahum ghirah, lakin la yuhsinuna tasarruf. Sesungguhnya sebagian talabatul ilm, para penuntut ilmu, mereka memiliki semangat yang tinggi, akan tetapi tidak dibarengi dengan kebaikan atau dengan sikap-sikap yang baik. Apalagi yang baru mengenal da'watul haq, itu semangatnya masya Allah. Tapi semangat-semangat seperti ini sebentar aja, nanti sudah beberapa tahun hilang semangatnya. Maka wal wajib anal insan yakunu fi tasarrufati ala ilmin wa basirah. Dan wajib bagi manusia, ya, ketika dia bersikap atau bertindak, maka di atas tindakan ilmin wa basirah, di atas ilmu dan basirah. Wa ala qadrin kabirin mal hikmah, dan di atas kadar yang besar dari hikmah. Nas'alullaha li jami'it taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kita memohon kepada Allah untuk seluruhnya taufik dan segala puji Rabbul Alamin. Puji bagi Allah untuk Rabbul Alamin. Ya, kita bisa mengambil ibrah dari dua cerita tadi. Nah. Apalagi orang yang belum kita mengenalnya sama sekali. Apalagi kita baru masuk di tempat yang tempat itu belum mengenal sunnah. Nah ini pentingnya kita al-hikmah. Naam. Paling tidak kita mengetahui kondisi mereka atau sedikit dari bahasa mereka, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang kita pertamanya menginginkan kebaikan, ternyata yang tercapai keburukan akibat ya kesalahan dan kekeliruan orang yang menyampaikan. Sekalipun tujuannya untuk kebaikan, tapi ketika salah menghadapi, maka berakibat fatal. Naam. Ini yang keempat. Selanjutnya yang kelima. Wasu'ila fadilatuh, maka ditanya fadilah Syekh Ibnu Utsaimin. Hunaka ba'du talabatil ilm yahris ala huduri durusi talabatil ilm. Talabatil ilm duna ayyalqiya ihtimaman bidurusi ulama alladzina jama'u ma lam yajma'hu talabatul ilm. Fama tawjihu fadilatukum hafidhukumullah ta'ala. Di sana ada sebagian para penuntut ilmu, para pemula menuntut ilmu, semangat untuk menghadiri pelajaran-pelajaran dari kalangan penuntut ilmu pula, tanpa dia apa ini memperhatikan ihtimam, tanpa dia perhatian dengan pelajaran-pelajaran para ulama. Jadi pelajaran penuntut ilmu semangat, tapi ketika pelajaran para ulama kurang perhatian. Alladzina jama'u ma lam yajma' talabul ilm, yang mana para ulama itu mereka memiliki perkara atau beberapa perkara, atau mereka mampu mengumpulkan beberapa masail yang tidak dikumpulkan oleh penuntut ilmu. Ya, para ulama ya dalam ilmunya, sementara penuntut ilmu ya kurang dari itu. Maka apa sisi ya fadilatukum, apa arahan kalian wahai fadilah, wahai syekh hafizakumullah ta'ala, apa bimbingan kalian, apa arahan kalian, apa ini arahan syekh hafizakumullah terhadap fenomena keadaan seperti ini. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka fadilah Syekh Ibn Utsaimin menjawab dengan ucapannya, alladhi arahu anal insan yang bagi ayat lubal ilm ala alim nadijin. Maka saya memandangnya bahwa manusia sepantasnya untuk menuntut ilmu kepada alim nadij yang matang. Ya, seorang alim yang memiliki ilmu yang matang. Li'anna ba'da talabatil ilm yatasaddaru litadris. Karena sebagian penuntut ilmu, ya, yatasaddaru litadris, muncul untuk mengajar. Fayuhaqqiqul mas'ala min masail, maka dia akan memeriksa masalah dari berbagai masalah. Sawa'un hadisiyah au fikhiyah au aqaidiyah yuhaqqiqu tamaman wa yaraji'u 'alaiha. Sama saja apakah dalam perkara hadis atau fikih atau akidah, maka dia menelitinya dengan sempurna. Setelah itu kembali lagi dia menelitinya, ya, melakukan penelitian terus diulang-ulang. Ini para penuntut ilmu pemula, ya, seperti kita-kita ini baru sedikit kita menuntut ilmu. Fa idza sami'ahu an-nashi' min talabati ilm dhanna annahu min akabiril ulama. Sehingga para pemula an-nashi mendengarkannya, mendengarkan penuntut ilmu tadi, ya, dia menyangka bahwa dia ini kibarul ulama. Dia menyangka kibarul ulama. Namanya juga orang baru menuntut ilmu atau baru mendengarkan dakwah atau salaf. Ketika mendengarkan orang-orang yang baru menuntut ilmu, yang dia menyampaikan ucapan dalil, kemudian dalil Al-Quran, dalil hadis, maka dianggap, wih, saya baru dapat yang kayak gini. Dianggap kibar ulama. Lakin lau kharaja qayyada an malatun an hadal maudu alladhi haqaqahu wa naqahu wa raji'a alayhi wajadat annahu laysa indahu ilm. Akan tetapi kalau keluar dari pembahasan yang tadi dia bahas, saya keluar dari materi yang lain, ya, yang dia telah menelitinya, mengoreksinya dan memuroja'ah padanya, ya, maka dia akan menjumpai bahwa penuntut ilmu tadi yang baru pemula itu tidak punya ilmu. Laisa indahu ilm, tidak punya ilmu. Padahal perkiraan un sudah kibarul ulama. Kata Syekh Ibn Utsaimin, lidzalik yajib ala talab al-ilm al-mubtadi ayatalak al-ilm aliyadil ulama al-masuk bi'ilmihim wa amanatim wa dinihim. Ini tentunya kalau dia bisa berada di tempat-tempatnya atau di kota-kotanya para ulama. Nah, maka yang paling diutamakan untuk duduk di majelisnya ulama. Namun ketika berada di negeri yang jauh dari para ulama, nah, maka dia mencari guru, mencari pengajar dari orang-orang yang sudah belajar di sisinya para ulama. Naam. Oleh karena itu, wajib bagi penuntut ilmu yang baru pemula al-mubtadi, ya pakai hamzah ya, bukan ain. Kalau pakai ain mubtadi itu dolal al-bid'ah. Ini al-mubtadi'i dari bada'ah, memulai. Ya, para pemula untuk ya mencari ilmu, menimba ilmu ya di hadapannya para ulama yang mauthuq, yang terpercaya. Keilmuan mereka, amanah mereka, dan agama mereka. Naam. Jadi jangan pada penuntut ilmu semangat, tapi ketika di hadapan para masyayikh tidak semangat. Seharusnya ya, di hadapan para ulama lebih semangat. Jangan terbalik. Nah, atau dua-duanya. Para ulama semangat, kemudian juga mengambil faedah dari para penuntut ilmu juga semangat. Naam, jangan justru terbalik. Kepada para ulama tidak semangat, tapi para penuntut ilmu yang menuntut ilmu agama dia semangat darinya. Naam, kecuali mungkin ada beberapa hal. Ya, seperti orang yang mau belajar ke negeri Al-Yaman. Dia belum betul-betul menguasai bahasa Arab. Ya, kalau belajar langsung kepada syekh, maka dia tidak paham apa yang disampaikan. Karena tidak ada penerjemah. Ya. Bahasanya bahasa Arab semua, bahasa Al-Qur'an semua. Bahasa Arab. Maka mau tidak mau ya belajar dulu sama orang-orang Indonesia yang di sana juga mereka duduk di halakonya para syekh. Tapi kalau dia sudah mumpuni, sudah memiliki kemampuan ya memahami bahasa Arab, kemudian yang seperti ini, ya ini kena nasihatnya si Ibnu Taimin. Yang keenam, fadilatul syekh yulahid da'ful himmah wal futur fi talab al-ilm, famal wasailu wat turuq allati tadfa'u ila ulubil himmah wal hirs ala al-ilm. Fadilatul syekh yulahid da'ful himmah, untuk diperhatikan ya yang menjangkiti lemahnya himmah, lemahnya semangat, dan futur, turunnya semangat di dalam menuntut ilmu, hilangnya semangat dalam menuntut ilmu. Kira-kira wasail ya, wasilah-wasilah dan jalan-jalan apa yang bisa menepis atau yang bisa mendongkrak, menaikkan semangat yang tinggi ya, ulul himmah dan hirs alal ilm, dan semangat untuk ilmu. Apa kira-kira cara yang bisa membangkitkan kembali keinginan untuk menuntut ilmu? Nah, ini mengenai kita semua ini. Ya, terkadang banyak problem, banyak masalah, turun semangat menuntut ilmu. Nah, ini mengenai kita semua. Maka fajab hafizullah wa ra'ah biqaulih. Maka hafizullah menjawab, semoga Allah menjaganya, di saat itu masih hidup, biqaul yang ucapannya, da'ufal hamam atau himam fi talab al-ilmi syar'i min al-masa'ib al-kabirah. Lemahnya semangat dalam menuntut ilmu syar'i, ini musibah yang besar. Jadi bukan musibah yang kecil, musibah yang besar. Diingat, ini musibah bukan musibah kecil-kecilan, musibahnya besar sudah kalau tidak ada semangat menuntut ilmu. Sementara untuk memperbanyak yang lainnya semangat, tetapi memperbanyak ilmu turun semangat. Maka kata Syekh, ini musibah yang besar. Syekh yang mengatakan ini. Wa hunaka umurun la budda minha, maka di sana ada beberapa perkara yang harus, di antaranya al-amrul awal, perkara yang pertama, ikhlasu lillahi azza wa jalla fi talabil fi talab. Ikhlas lillahi azza wa jalla di dalam menuntut ilmu. Fal insanu idza akhlasa lillahi fi talab araf anhu yusab ada talabi wasyakunu fi darajati salisah min darajatil ummah. Dan manusia ketika dia ikhlas untuk Allah di dalam menggapai ilmu, dan dia mengetahui bahwa hal itu akan diberi ganjaran ketika dia menuntutnya, maka dia kelak akan mendapatkan derajat salisah yang ketiga dari derajat-derajat umat. Karena sungguhnya semangatnya yang tinggi tansyat akan semakin ditingkatkan, digiatkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, menuntut ilmu agama termasuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Maka ketika mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Sehingga dengan itu dia semangat lagi. Atau dia bisa membaca kisah-kisah para ulama ketika mereka menuntut ilmu. Ya, mereka harus berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun, berhari-hari untuk mendapatkan satu hadis, satu faedah. Dan kendaraan yang dipakai bukan kendaraan secepat sekarang, yang tercepat paling kuda atau unta. Selebihnya mereka berjalan kaki. Ini para ulama ketika menuntut ilmu. Dan yang mereka rasakan di waktu dingin, dingin yang mereka hadapi, di waktu panas, panas yang mereka hadapi, tidak seperti di negeri kita banyak pohon-pohon bisa berlindung di padang pasir yang tandus. Baru tidak ada orang yang bisa dijumpai. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada rumah yang mereka dapati di perjalanan. Tidak ada orang yang mereka jumpai, tidak seperti di negeri kita ketika berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain masih bisa kita jumpai orang-orang yang lalu lalang. Ah, di sana enggak ada. Kadang berjalan sendiri, kadang berdua, kadang bertiga. Naam. Dengan membawa bekal seadanya. Para ulama dulu ketika menuntut ilmu seperti itu. Itu pun kadang sampai di tempat yang mereka tuju, kadang ulamanya tidak ada. Atau kadang menyebutkan ternyata hadis yang munculnya bukan dari situ, justru dari negerinya sendiri. Kembali lagi. Nah, kembali lagi. Dia mencari satu hadis, ingin mendapatkan perawi hadis itu yang lebih tinggi. Karena seharusnya kalau dia lewat orang ini, dia akan mendapatkan umpamanya 3 sanad atau 4 sanad, 4 orang, melewati 4 orang. Dia ingin mendapatkan yang ketiga. Sehingga dia datangi semua jalur-jalur itu. Itu kesenangan para ulama dahulu untuk menuntut ilmu. Sehingga lebih dekat dia deretannya dari Nabi SAW. Kalau dia mengambil dari sini lebih jauh, maka diambil lebih tinggi. Naam. Sanad yang tinggi. tidak seperti kita sekarang. Banyak kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid ilmu. Dengar aja lewat radio. Diputar sebentar, radionya masih berjalan, orangnya sudah bunyi ngoroknya. Ya kalau kita di rumah begitu, kadang diganggu anak-anak, kadang diganggu istri. Nah, ya banyak gangguannya. Tapi kalau di majelis seperti ini, siapa yang mengganggu, semua orang serius. Nah, jadi yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu. Masih ada lagi yang sanian dan salisan. Ini kita akan baca di kesempatan yang berikutnya. Walam sawab. Semoga ini yang kita baca memberikan manfaat sedikit, terutama kepada kami yang membaca, dan kami juga masih banyak kekurangan. Ya, banyak juga harus belajar. Nah, jadi ketika ada penyampaian-penyampaian yang kurang pas, maka ya diberi teguran. Nah, bahkan kami sebenarnya ya masih belum pantas untuk seperti ini. Kita sama-sama awal-awal dalam mempelajari ilmu salaf ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.